berbagi, ku berbagi. Jadi pemenang, kita pikirkan yang kuat, kita pikirkan yang kaya, kita paksakan jadi pemenang, kita pikirkan. Jadi pemenang, kita yakini yang kuat, kita yakini jadi yang kaya, kita yakini. Hanya pemenang yang kita yakini. Aku mulai bosan dengar kan kata-kata, aku mulai.